Kemudian di antara hal yang bisa menjaga rumah tangga dari perceraian adalah saling memaafkan. Tidak ada yang suci. Manusia yang tidak pernah berbuat dosa di muka bumi ini, enggak ada. Kecuali para nabi. Kita ini semua banyak dosa, enggak laki, enggak perempuan. Maka jangan sok suci. Ketika ada pasangan hidupnya berbuat kesalahan, kata dia, tidak ada maaf bagimu. Allahu Akbar. Emangnya kau enggak pernah berbuat salah? Engkau tidak pernah melakukan dosa? Tiap hari dosa kita diangkat, jemaah. Dan tiap hari kita astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Kita minta ampun sama Allah dan Allah ampuni dosa kita. Tapi kenapa tatkala ada orang berbuat salah kepada kita, kita tidak mau memaafkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para suami ini. Dan ibu-ibu dengerin. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingat yang dipanggil cuma yang beriman. Dengarkan kalau beriman. Allah panggil kita. Apa Allah katakan? Sesungguhnya ada sebagian pasangan hidup kalian, ada sebagian istri-istri kalian, sebagian anak-anak kalian, kata Allah, aduwwan lakum, musuh buat kalian, musuh jamaah. Apa kata Allah? Fahdharuhum, hati-hati menghadapi mereka. Yang jelas kau tahu nih, ini musuh. Hati-hati. Tapi kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau engkau maafkan kesalahan dia, engkau tidak memberikan sanksi kepada dia, engkau tutupin dan engkau ampuni kesalahan dia, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Itu Allah jalla jalaluhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, berapa kali kita memaafkan istri kita? Bapak-bapak. Berapa kali bapak-bapak memaafkan istrinya? Setiap saat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pembantu. Berapa kali kita memaafkan pembantu? Ini sahabat datang menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa banyak kita memaafkan pembantu? Yang khadim ini dalam bahasa Arabnya bisa jadi budak dan lebih kepada budak. Berapa kali kita memaafkan dia? Rasul diam alaihi salatu wasallam. Lalu tanya lagi nih sahabat, sampai 3 kali. Yang di ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ufu 'anil khadim fi kulli yawmin 70 marrah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maafkan pembantu setiap hari 70 kali, jawab. 70 kali. Banyak kali kau maafkan. Kenapa? Ya dia pembantu. Kalau pembantu 70 kali, berapa kalau istri kita, jemaah? Istri yang mengandung anak kita. Yang ketika dia melahirkan anak kita, dia mempertaruhkan nyawanya. Dan kita tinggal nungguin di luar. Sudah lahir? Belum. Oh iya. Sudah lahir? Belum. Sudah lahir? Iya, laki apa perempuan? Gak ditanya ibunya selamat apa tidak. Yang ditanya anaknya. Allahu Akbar. Apa kita tidak pantas memaafkan kesalahan-kesalahan istri kita, jemaah? Apa dia melakukan kesalahan? Maafkan. Selama kesalahan itu tidak fatal dan masih bisa diperbaiki, maafkan. Dan ibu-ibu juga seperti itu. Para suami hatinya lebih besar daripada hati wanita. Sehingga seharusnya dia lebih mudah memaafkan istrinya daripada kaum wanita.